Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi, wa man da'a bi da'watihi, wa sanna bi sunnatihi, ila yawmi liqa'i rabbihi wa ba'du. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. حاضرين حاضرات kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat khusuf yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pagi ini kita datang berduyun-duyun ke rumah Allah subhanahu wa ta'ala, meringankan langkah kaki dan hayunan tangan, melaksanakan salat, bertakbir, bertasbih, berdoa, mengagungkan Allah, mendengar khutbah. Ada yang tidak lazim terjadi pada pagi ini. Biasanya kita salat sunat 2 rakaat dengan 2 kali ruku, tapi pagi ini 2 rakaat, 4 kali ruku. Mengapa berbeda dengan hari biasanya? Karena memang ada perbedaan matahari hari ini dengan hari biasanya. Biasanya matahari itu terbit tanpa ada penghalangnya, biasanya tampak sempurna. Tapi pagi ini, menurut badan meteorologi, klimatologi dan geofisika, bahwa kota Batam mengalami gerhana tidak sempurna lebih kurang 2 jam 10 menit lamanya. Ada yang menutupi matahari, yaitu rembulan. Biasanya matahari terbit sempurna, tapi pada pagi ini matahari tertutupi cahayanya. Di sebagian tempat tertutup sempurna sampai tidak tampak apa-apa. Peristiwa ini bukan terjadi kali ini saja. Ribuan tahun yang silam, berabad-abad yang lalu, peristiwa ini pernah terjadi. Lalu kemudian berbagai macam tradisi masyarakat, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarakat Viking, kafir, penyembah berhala, ketika mereka melihat matahari tidak lagi terbit seperti biasa, lalu mereka berkhayal, mereka berhalusinasi. Mereka mengatakan ada satu dewa serigala bernama Skol. Lalu dewa ini sudah menelan matahari. Mereka cemas matahari tidak akan terbit lagi karena sudah tertelan oleh dewa serigala. Maka dianjurkan masyarakat memukul segala yang ada, memukul piring, periuk, belanga, semua dipukul agar supaya dewa memuntahkan kembali matahari. Lalu kemudian dalam tradisi Cina, mereka menyatakan ada dewa katak yang besar sudah menelan matahari. Mereka mengatakan ada ular naga yang besar menelan matahari. Sehingga untuk supaya katak dan ular itu mengeluarkan matahari dari tenggorokannya, mereka memukul segala yang ada, memukul batang kayu, memukul gelas dan piring, supaya dewa-dewa mengeluarkannya lagi. Masyarakat jahiliyah pula mengatakan matahari ini tertutup karena sedih, karena berduka, karena anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Ibrahim meninggal dunia Lalu kemudian Nabi datang menjelaskan, segala ini semuanya batil. Apa yang kalian katakan ini tidak benar. Ini semua adalah tipuan. Ini adalah dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi bersabda, "Inna asy-syamsa wal qamar," sesungguhnya matahari dan bulan, "ayatani min ayatillah," tanda-tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala, "la yankhasifani li mauti ahadin wa la li hayatihi," matahari dan bulan tidak terjadi gerhana karena ada yang mati, karena ada yang meninggal, atau karena ada yang hidup, ataupun karena ada kepalsuan. Ini terjadi bukan seperti yang kalian perkirakan. Ini murni karena tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ini murni karena kudrat, iradat, kehendak, karena kemauan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kaitkan dengan dewa, jangan kaitkan dengan setan, jangan kaitkan dengan kematian, jangan kaitkan karena ada musibah. Tidak ada hubung kait sama sekali. Fa idza ra'aitum dzalik, kalau kalian melihat gerhana, maka apa yang mesti kalian lakukan? Pada Allah, banyaklah berdoa kepada Allah. Maka pagi ini kita tidak memukul periuk belanga, kita tidak memukul batang kayu, tidak memukul ribut-ribut, karena kita tidak meyakini itu semua. Itu keyakinan orang kafir. Kita melaksanakan yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada Allah, berdoalah kepada Allah. Wa kabbiru, bertakbirlah. Imam mengajak kita bertakbir, Allahu Akbar. Khatib mengajak kita bertakbir, Allahu Akbar. Karena Nabi mengatakan, wa kabbiru, agungkan Allah. Wa sallu, salatlah. Dilaksanakan salat sunat kusufusan gerhana matahari. Wa sallu, salatlah. Setelah salat, yang keempat diperintahkan Nabi, wa tasaddaqu, berdoalah, bertakbirlah, solatlah. Tiga sudah kita laksanakan, berdoalah. Kita melaksanakan doa, memohon munajat kepada Allah. Wa kabbiru, bertakbirlah. Kita bertakbir di dalam salat dan di luar salat. Wa sallu, salatlah. Alhamdulillah, salat sudah kita laksanakan. Wa tasaddaqu, bersedekahlah. Kembali dari sini, mari kita bersedekah, membagi makanan, membagi yang kita miliki. Wa tasaddaqu, maka gerhana matahari tak lain tak bulan, Allah Ta'ala ingin menunjukkan kepada kita semua yang selama ini bisa terbit normal, sampai masanya bisa terjadi tidak normal. Dan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa atas segala sesuatu, apalagi kepada diri kita yang lemah, dhaif dan hina ini. Matahari yang besar, bulan yang besar, bumi yang besar, bagaimana perumpamaannya, bagaimana skalanya menurut ilmu astronomi? Susah kita menjelaskannya dengan hitung matematik kata-kata, tapi mudah digambarkan dengan bentuk perumpamaan dan contoh. Andai matahari itu sebesar bola basket, maka bumi ini sebesar kacang hijau. Begitulah lebih kurang perbandingannya. Andai matahari itu sebesar bola basket, maka bumi hanya sebesar kacang hijau. Lalu kita ini sebesar apa? Lalu apa yang disombongkan? Apa yang diangkuhkan? Kita makhluk yang kecil, tidak punya apa-apa. Tapi matahari dan bulan bertasbih mengagungkan Allah. Makhluk planet-planet semua mengagungkan Allah. Mereka berkeliling seperti berkelilingnya orang tawaf, dan mereka semuanya bertasbih. Oleh sebab itu Profesor Dr. Zahrul An-Najjar, seorang pakar astronomi, pakar geologi dari Mesir yang tinggal di Inggris, menulis satu kitab berjudul Tasmi'ul Kainat, semesta alam bertasbih. Itulah kenapa ketika mendengar petir menggelegar, ketika melihat kilat, kita mengatakan subhana man yusabbihu bihi ra'du wa bihamdih, maha suci yang segala planet. Subhana maha suci man yusabbihu bihi ra'du, bintang-bintang, planet-planet, kilat, petir, yusabbih, semuanya bertasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Pokok kayu pun bertasbih, tanam-tanaman bertasbih. Ketika Nabi melewati suatu makam, Nabi mengambil pelepah korma, fasaqahu nisfain, dia belah menjadi dua, ditancapkannya pelepah korma itu ke kubur. Lalu sahabat bertanya, lima fa'alta hadza ya Rasulullah, mengapa engkau lakukan ini wahai Rasulullah? Ternyata Nabi menjawab, innahuma la yu'adzabani, kedua makam ini sedang diazab, ada azab kubur. dan yang dapat meringankan azab kubur itu salah satunya adalah tasbih. La'allallaha an yu'affifa 'adzabakuma ma lam yaibasa. Semoga Allah meringankan azab penghuni kubur selama pelepah kurma ini basah. Ternyata pelepah kurma bertasbih. Pokok kayu bertasbih. Hewan-hewan bagaimana? Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hattal hutu fil bahri." Sampai ikan-ikan di dalam laut, wanamlatu fi juhriha, semut-semut di dalam sarang, semut bertasbih, pokok kayu bertasbih, ikan bertasbih, bulan bertasbih, matahari bertasbih, binatang yang besar bertasbih, makhluk yang besar bertasbih. Tapi ada makhluk yang kecil, hina, lemah, sombongnya bukan main, dia tidak mau bertasbih. Pagi ini kita tunjukkan, kami makhlukmu ya Allah, bila engkau kuasa memperjalankan wasakhara syamsa wal qamar, Allah kuasa memperjalankan matahari, bulan dan bintang. Lasyamsu yambaghi laha an tudrikal qamar, matahari tidak mungkin akan menabrak bulan. Walal lailu sabiqun nahar, malam tidak mungkin mendahului siang. Wa kullum fi falakin yasbahun, semuanya berjalan di garis edarnya masing-masing, bahkan matahari itu pun berjalan. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, wasyamsu tajri, matahari berjalan li mustaqarrin laha, di garis edarnya, di tempatnya berjalan. Dzalika taqdirul azizil alim, semua itu ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka semuanya takut, mereka semuanya bersimpu sujud, mereka semuanya bertasbih mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ada makhluk yang kecil, makhluk yang hina, makhluk yang sombong, tidak keluar tasbih dari mulutnya. Hari ini, pagi ini kita mengaku, kami lemah di dalam kuasamu ya Allah, maka kami kagungkan engkau ya Allah, kami muliakan engkau, Allahu Akbar, kami bertasbih kepadamu ya Allah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billah. Kita perbanyak tasbih, kita perbanyak zikir, kita perbanyak tahmid, karena Nabi mengatakan pada Allah, berdoa kepada Allah, wa kabbiru, bertakbir mengagungkan Allah, wa sallu, sembahlah Allah, jangan sembah kepada yang lain, wa tasaddaqu, bersedekahlah, karena rezeki yang dititipkan Allah itu adalah karunia terbesar. Akan tetapi dia akan berubah menjadi laknat di hadapan orang-orang yang tidak memberikannya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau sampai masanya Allah yang maha berkuasa itu menghancurkan alam semesta, hari ini planet masih berjalan di tempatnya, tapi sampai masanya nanti Allah sudah sampaikan dalam kitab suci Al-Quranul Karim, idza samaa'u fatarat, ketika langit terbelah. Hari ini langit masih tampak cerah, sampai masanya nanti langit terbelah. Idza samaa'u fatarat, ketika langit terbelah. Wa idzal kawaakib muntasarat, matahari menabrak bulan, bulan menabrak matahari. Neptunus, Merkurius, Pluto, Saturnus, semuanya jatuh seperti untaian tasbih yang putus talinya. Wa idzal biharu fujjirat, lautan diledakkan. Beberapa tahun yang lalu kita melihat bagaimana tsunami terjadi, hancur semuanya, berkeping, tidak tersisa sedikit pun. Sampai masanya Allah kuasa membuat itu. Wa idzal quburu mu'asirat, ketika itu terjadi, maka semua yang dikubur, semua yang mati akan bangkit menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat itu apa yang akan kita bawa? Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, di saat itu sadarlah orang apa yang sudah dilakukannya, apa yang sudah diamalkannya, apa yang sudah dibawanya untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Hari itu tak ada gunanya harta, hari itu tak ada gunanya anak. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada gunanya harta, wala banun, tak ada gunanya anak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah membawa hati yang bersih. Apakah hari itu kita bisa tolong-tolong, bantu-membantu? Yauma yafirrul mar'u min akhih, saudara kandung akan lari, saudara kandung tak bisa menolong. Wa ummihi wa abi, ummi ibu kandung, wa abi ayah kandung, anak lari dari ibunya, ibu lari dari anaknya. Hari ini kita tak bisa meninggalkan ibu kita yang amat sangat kita sayangi. wa sahibatihi wa bani. Istri meninggalkan suami, suami meninggalkan istri. Wa bani, anak-anak tak lagi dapat menolong orang tua. Buah hati melayan jiwa tak dapat ditinggal sekedip mata, tapi sampai masanya mereka pun akan melahirkan meninggalkan kita. Di kulli mri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Setiap orang sibuk mengurus urusan masing-masing. Semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fu'ad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya, semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua akan ditunjukkan Allah sekecil apa amal kita. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi, sebesar ujung rambut, sebesar tapak kaki semut yang hitam di atas batu yang hitam, di tengah malam yang gelap, di tengah samudra yang luas, tak tampak oleh mata, tak diketahui oleh siapapun, tapi sampai masanya itu semua akan ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Para pelaku dosa tidak ingat dosanya apa, tapi pada hari itu buku catatan sebagai saksi. Allah tinggal katakan ikra. Hari ini kita dikatakan iqra, baca Al-Quran. Hari ini kita dikatakan iqra, baca kitab Al-Quran. Tapi sampai masanya kita tidak lagi disuruh membaca Al-Quran. Kita tidak disuruh membaca fikih. Kita tidak membaca hadis Nabi. Iqra, apa yang ku baca? Iqra kitabak, baca buku catatan amalmu. Inna alaikum lahafizin. Bersamamu ada malaikat kiraman katibin. Malaikat kiraman katibin, ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui semua yang kamu lakukan, semua tercatat. Wa kulla syai'in ahsaynahu, semuanya kami catat. Fi kitabim mubin, dalam buku catatan yang nyata. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahu, bekas-bekas tapak kaki, bekas-bekas sujud, bekas-bekas tapak tangan, semuanya tercatat dalam buku catatan yang nyata. Tapi ada orang-orang yang buku catatannya berisi dosa, sampulnya dosa, isinya dosa, penutupnya dosa, semuanya dosa. Ketika buku itu dia lihat, dia menangis di hadapan Allah, lalu dia katakan, mali hadzal kitab, mengapa buku saya ini? La yughadiru saghiratan, semua yang kecil-kecil, wala kabiratan, semua yang besar-besar, illa ahsaha, mengapa ini semua ada? Allahumma ba'id baina asfarina, jauhkan kami dengan buku catatan ini, kami tak sanggup melihatnya. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, di antara timur dan barat. Tapi hari itu penyesalan tak lagi bermakna, hari itu penyesalan tak lagi berguna, karena yang akan diminta adalah apa yang sudah kau lakukan selama hidupmu. La tazulu qadama abrir, kaki anak Adam tidak akan berhenti, tidak akan berjalan, tidak akan bergerak. Hatta yus'al, sampai ditanya, an umrihi fima afna, ketika matahari berputar, ketika bulan berputar, ketika bintang berputar, ketika planet-planet berputar, maka terjadilah waktu silih berganti, pagi, petang, siang, malam, hari berganti pekan, pekan berganti bulan, bulan berganti tahun. Apakah waktu itu percuma? Apakah waktu itu gratis? Semua akan ditanya oleh Allah. Aku berikan engkau umur 63 tahun, kemana kau pakai? Andai kita mati siang ini, alhamdulillah, kita dapat menjawab, hari ini kuisi dengan takbir ya Allah, pagi ini kuisi dengan tasbih ya Allah, hari ini kuisi dengan takbir ya Allah. Tapi bagaimana dengan hari-hari kita yang lalu, bergelimang dosa, begitu banyak silap dan salah kita kepada Allah. Tapi Allah mengatakan, la tai'asu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Kullu bani Adam khata'u, semua anak cucu Adam ini pernah berdosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat. Jangankan kita, jangankan diri kita, sedangkan nabi moyang kita Adam alaihi salam pun berdosa. Allah katakan, la taqrabu hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon ini wahai Adam. Fa'azallahu syaitan, setan menggoda mereka, lalu mereka memakan buah khuldi. Tapi setelah itu Adam sadar dan bertobat. Orang yang salah bukan orang yang tak pernah berbuat salah. Orang yang benar bukan orang yang tidak pernah buat dosa. Orang yang benar adalah pernah silap, pernah salah, tapi kemudian dia perbaiki hidupnya. Kemudian Adam berdoa. Doa itulah yang selalu kita baca. Doa itu yang selalu kita mintakan. Doa nenek moyang kita sampai hari ini kita baca. Rabbana zalamna. Rabbana zalamna. Hai Rabb kami, kami sudah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau Engkau tidak mengampuni kami. Wa tarhamna, kalau Engkau tidak merahmati kami. Lanakunanna minal khasirin. Pastilah kami termasuk orang yang rugi ya Allah. Kami tak ingin menjadi orang yang rugi ya Allah. Ma min muslimin yuznibu zamban. Ada orang yang berdosa, ada orang yang salah, ada orang yang buat salah. Summa yatatahhar, kemudian dia bersuci, mandi taubat. Summa yusalli rak'ataini, salat sunat dua rakaat, salat sunat taubat. Summa yastaghfirullah, kemudian dia minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahal azim. Dalam istighfarnya panjang, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hari ini kita beristighfar, hari ini kita memohon ampun kepada Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta illa ghafarallahu lah. Maka Allah mengampunkan segala dosanya. Hari ini tak lain tak bukan kita diingatkan kembali mana umur yang sudah kita terima. Semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. An umrihi fi ma'afna, umur ketika matahari, ketika bulan, ketika bintang, semuanya bergerak. Dalam pergerakan itu ada umur, dan umur akan ditanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayam, kambing, kucing, semua binatang Allah katakan dengan satu kata, kunu turaban, berubahlah kalian menjadi tanah. Maka semua binatang berubah menjadi tanah. Di saat semua binatang berubah menjadi tanah, kita manusia tidak berubah menjadi tanah. Kita akan dihitung segala amal, segala perbuatan akan diminta tanggung jawabnya di hadapan Allah. Pada saat itu apa kata orang kafir? Wa yaqulul kafiru ya ya laitani kuntu turaba. Wa yaqulul kafir, berkata orang kafir, ya laitani kuntu turaba, andai aku jadi tanah. Apa makna kata orang kafir, andai aku jadi tanah? Andai dulu aku jadi binatang, na'udzubillah. Andai aku dulu kucing, andai aku dulu binatang, hari ini aku berubah menjadi tanah. Tapi wahai insan, wahai makhluk yang pelupa dan berdosa, kau tidak berubah menjadi tanah, karena kau bukan binatang. Kau manusia, diberi akal, diberi mata, diberi telinga, diberi hati. Afala ta'qilun, kenapa kau tak berpikir? Afala tatafakkarun, kenapa kau tak merenung? Am ala qulubin aqfaluha, apakah hati itu sudah terkunci? Alhamdulillah, subhanallah, masyaallah, pagi ini hati kita belum terkunci. Pagi ini kita datang, walaupun hari libur, kita datang ke rumah Allah. Kaki kita masih ringan melangkah, karena hati belum terkunci. Salah satu yang menyebabkan orang susah beramal, yang pertama dikunci Allah adalah hati. Khatamallahu ala qulubihim. Hati terkunci. Kalau sudah hati terkunci, maka menular kepada telinga. Wa ala sam'ihim. Telinga tersumbat. Kalau sudah telinga tersumbat, menular ke mata. Wa ala absarihim ghishawah. Mata mereka tertutup. Hati terkunci, telinga tersumbat, mata tertutup, sempurnalah azab Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun kaya, walaupun harta banyak, kalau sudah hati terkunci, mulut tersumbat, summun, bukmun, umyun, bisu, tuli, peka, buta, la yarji'un, mereka tidak akan kembali. La ya'qilun, mereka tidak pernah berpikir. Makanya kita takut kepada Allah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Khatib pesankan kepada diri khatib, khatib pesankan kepada semua kaum muslimin, jamaah salat khusuf yang dimuliakan Allah. Takut kepada Allah, itulah kunci agama ini. Makanya dalam ayat yang selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang membuat kita datang pagi ini? Mengapa kita datang ke rumah Allah? Padahal ini bukan wajib. Kita masih takut kepada Allah, takut azab Allah, takut murka Allah. Sampai masanya azab itu datang. Azab pernah datang kepada kaum Nabi Lut, kepada kaum Nabi Musa, kepada kaum Nabi Isa. Tapi Allah masih sayang kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita masih dibiarkannya berjalan di atas muka bumi yang ini. Maka ini adalah untuk beramal saleh. Alladzi khalaqal mauta, dia yang menciptakan mati. Wal hayata, dia yang menciptakan hidup. Untuk apa dia buat hidup? Ada hidup, ada mati. Pagi ini ada yang menangis karena lahir, Tapi pagi ini juga ada yang ditangisi karena mati. Begitu pendeknya hidup. Ada yang lahir, ada yang mati. Ada buayan, ada liang lahat. Untuk apa dia kasih itu semua? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat siapa yang paling baik amalnya. Ramai kita pagi ini, Allah tidak lihat siapa yang paling kaya, karena harta akan ditanya, dapat dari mana, dipakai ke mana. Allah tidak lihat siapa yang paling tinggi kuasanya, karena kekuasaan akan ditanya, kemana kekuasaan itu dulu kau pakai. Allah tidak tanya, Allah tidak lihat, Allah tidak pandang siapa yang paling banyak ilmunya. Ulama, buya, kiai, tuan guru akan ditanya, kemana ilmu dulu? Sudahkah kau sampaikan? Sudah kau amalkan? Yang dilihat adalah innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak melihat bentuk tubuh kamu. Wala ila suwarikum. Allah tak melihat rupa wajah kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dipandang Allah adalah hati kamu. Wa a'malikum. Dan amal kamu. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Tiga kali Nabi mengatakan, takut itu letaknya di hati. Takut itu letaknya di hati. At-taqwa hahuna. Saatnya tiba, kita akan ditanya di hadapan Allah. Suami yang takut, dia tidak akan berzina di belakang istrinya. Istri yang takut, dia tidak akan berselingkuh, mengkhianati suaminya. Anak yang takut, dia tidak akan durhaka, menggunakan amanah yang dititipkan orang tuanya. Orang tua yang takut, maka dia tidak akan menyia-nyiakan anak istrinya. Pemimpin yang takut, dia tidak akan membiarkan rakyatnya memakan batu, memakan segala yang kotor. Dan rakyat yang takut, dia tidak akan mengkhianati pemimpinnya. Kunci masalah krisis kita sekarang bukan krisis ekonomi, bukan krisis politik, tapi krisis takut kepada Allah. Hari ini Allah tunjukkan gerhana. Tak takutkah engkau kepada Allah? Matahari yang besar bisa dihalangi Allah dengan cahaya rembulan. Bisa dihalangi Allah. Kalau begitu, cahaya yang terang itu bisa terhalang. Apalagi umur kita, manusia yang lemah. Apa yang kau sombongkan? Tapi manusia ini angkuh. Maka dikatakan Nabi SAW, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya, mithqala habbatin min khardalin min kibrit, sombong, walaupun ada sebesar biji sawi, maka itu tidak akan membuat orang masuk ke dalam surga Allah. Allah bertanya kepada iblis. Allah bertanya bukan kerana Allah tidak tahu. Allah Maha tahu. Tapi Allah ingin kasih tahu kepada orang yang tidak tahu, kepada orang yang tak mau tahu. Malaka, kenapa engkau? Ma mana'aka an la tasjuda li Adam? Kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam? Apa yang membuat engkau tidak mau sujud kepada Adam? If amartuk, ketika aku suruh engkau sujud. Apa jawab iblis? Khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, dia kau ciptakan dari tanah. Ana khairum minhu, aku lebih baik, aku lebih hebat, aku lebih dahsyat, aku lebih sempurna. Ketika ada rasa sombong, maka Allah usir dia. Ukhraj, ukhraj, keluar engkau dari surga. Malaka anta takabbara fiha, engkau tidak layak tinggal di dalamnya. Innaka minas saghirin, kau kecil di hadapan Allah. Iblis disumpah, diusir karena merasa dirinya besar, merasa dirinya hebat. Oleh sebab itu, ketika manusia ada rasa sombongnya, ada rasa angkuhnya, buanglah jauh, karena itu hanya akan membuat kita akan terpanggang di dalam neraka jahannam khalidina fiha abada. Tapi setiap kali bercerita tentang umur, Allah bercerita tentang harta. Wa mimma razaqnahum, rezeki yang kami titipkan. Yumfiqun, dia pakai di jalan Allah. Berapa banyak uang haram dimakan, berubah menjadi darah daging, maka tidak dapat ditolong di hadapan Allah. Ayyuma lahmin, setiap daging. Nabata min aramin, kalau dia tumbuh dari yang haram. Fannaru awlabi, tempatnya adalah api neraka. Setiap makanan yang masuk ke mulut, dikunyah, ditelan, masuk ke usus, berubah menjadi darah, berubah menjadi daging. Daging membalut tulang, berubah menjadi badan. Lalu tangan yang terbuat dari haram itu berdoa, waqina azaban nar, Allahumma ajirna minan nar. Pagi, petang, siang, malam dia berdoa. Nabi mengancam dengan ancaman yang besar. Ada seorang laki-laki, rajulun as'as, rambutnya kusut, akbar, rambutnya berdebu, yaudu yadaihi ila sama, tangannya ditengadahkan ke langit. Dia berdoa, ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mat'amuhu haram, Allah tak kabulkan doanya. Mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa malbasuhu mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. wa ghudhiya bil haram. Dia diberi makan haram. Allah haramkan mengabulkan doanya karena dia memakan yang haram. Kulu, makanlah min thayyibat, yang baik-baik. Wa anfiqu, berinfaklah. Wa anfiqu, berwakaflah. Wa anfiqu, bersedekahlah. Min thayyibat, yang baik-baik. Sikut kiri, makan yang haram. Dihalalkan segala cara. Apakah yang haram itu dapat menyelamatkan kita? Berapa lama kita menikmatinya? Hanya 63 tahun. Itu pun kalau sampai selepas itu, azab sudah menanti. Berapa banyak orang tua menghalalkan segala cara memberi makanan haram kepada anak-anaknya. Hantam kromo, bantai saja. Tidak peduli halal haram. Padahal dia sedang mewariskan api neraka jahanam ke mulut anak-anaknya. Betul pesan Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Ish, masyikta. Hiduplah semau. Kau ingin jadi orang kafir? Silakan. Kau ingin makan haram? Silakan. Kau ingin memakan harta orang dengan cara batil? Silakan. Isma sita, hidup semaumu. Fa innaka mayyit. Tapi ingat, kau akan jadi mayat, kau akan mati, kau akan dibangkitkan, kau akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في الآية الأخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وقهم من فتنة القبر وعذاب النار. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وأخرجنا من الدنيا مع الإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم انصرنا من القوم الكافرين. اللهم انصرنا من القوم المنافقين. اللهم انصرنا من القوم الفاسقين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين من مشارق الأرض إلى مغاربها. يا رب يا أكرم الأكرمين ويا واسع المغفرة اغفر لنا يا رب من خطايانا من خطايانا من جميع سيئاتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Allahumma aghnina bi halalika an haramik. Allahumma aghnina bi halalika an haramik. Allahumma qsim lana min khasyatik ma yaqulu baynana wa bayna ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma yu'awwinu bihi alayna musibati dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'al al-mauta rahatan lana. Allahumma ij'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Allahumma ij'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli shar. Allahumma la tusallit 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.